saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kemudian, contoh yang lain adalah kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampilkan sebuah kelembutan kepada salah seorang ibu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkisahkan, meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika sedang mengimami salat, aku ingin memanjangkannya. Ini keinginan Nabi. Ketika beliau mengimami salat, maka beliau punya keinginan untuk memperpanjang salatnya. Namun, tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Maka aku pun akhirnya meringankan salatku, tidak memperpanjang sebagaimana keinginannya pertama. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salatnya? Karena aku bisa merasakan kegelisahan sang ibu akibat tangisan anaknya itu. Ini, karena aku bisa merasakan kegelisahan sang ibu akibat tangisan anaknya itu. Jadi, sahabat Isma Radio yang dimuliakan Allah SWT, begitulah kelemah lembutan yang ditampilkan oleh Nabi SAW meskipun pada saat sedang beribadah kepada Allah SWT. Yang tadinya ingin memperpanjang sholatnya karena melihat tangisan seorang anak, akhirnya sholat yang tadinya ingin dipanjangkan diringankan. Begitulah kelembutan hati Nabi SAW. Dan apa yang dilakukan ini tidak mengurangi akan kekhusyuan dan kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Khairul Yamin Hafizahullah dengan judul Kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.